بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang dihafal yang mana? Hadis. Apa semuanya dihafal? Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang dari Sidoarjo. Hanif. Siapa lagi? Sidoarjo. Hakum. Kiri semuanya dari Sidoarjo. Berapa orang itu? 1, 2, 3. Ayo Sidoarjo. Kak kamu rek. Kiri. Satu ini yang putih istimewa ini, yang dari Bali maju ke sini. Tum, Hale, Azrul, siapa lagi? Kobol, maju ke sini. Mana orangnya? Tuh, di atasnya, di bawah aja. Azrul, siap. Ayo, gak suwe-suwe. Ayo. Ayo, antum Pak Khalid. Yang paling ngarep ini. Nah, sini. Dari Bali. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah. Hadasana Amr ibn Ali. Qala hadasana Yahya. Qala hadasana ibn Abid ibn. Qala hadasana Sa'id ibn Abi Sa'id. Qala hadasana An-Abi Rahman ibn Abi Sa'id. An-Nabihi. Qala sagalana al-musyrikuna yawm al-handak an salati zuhri. Hatta qarabati samzu. Wadhalika qabla yanzila fil kita lima nazala. Fanzalallahu ta'ala wa kafallahu al-mu'minin al-kital. Fa'amara Rasulullah s.a.w. bilalan. Fa'aqama fi salati zuhri. Fasallaha kama yusalliha fi waktiha. Wa qama lil asri. Fasallaha kama yusalliha fi waktiha. Wa adana lil maghribi. Fasallaha kama yusalliha fi waktiha. Naam. Yang dari luar Jawa semuanya menghafal. Thank you. Yang dari Jawa, semuanya menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami' As-Shahih mimma laysa fi As-Shahihain Shalatu Adh-Dhuhri ba'da zawali Asy-Syamsi. Bab Shalat Dhuhur setelah tergelincirnya matahari. Yani tergelincir ke arah barat, ke arah kiblat. Itu adalah awal waktu salat zuhur, seperti yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Ini berlaku bagi mukim atau bagi musafir. Dan bagi siapapun yang mengerjakan zuhur, harus dikerjakan pada waktunya. Awal waktunya ialah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari ke arah barat. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Imam ikhwan pada masanya. Musaddadun kasmih oleh gurunya yakni Yahya Al-Qattan. Musaddad ini dipuji. Musaddad kayak namanya. Apa artinya musaddad? Yang diluruskan langkahnya, yang terbimbing langkahnya. Musaddad dari kata-kata saddada, yusaddidu tasdidan wasadadan. Itu keisi komahan luruslah langkah. Musaddad yang diluruskan langkahnya. Sehingga beliau bukan semata-mata imam besar hadis pada masanya, tapi juga dipuji keisi komahannya al-sunnah. Qala akhbarana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Dharir. Abu Muawiyah siqatin Anil Mishaj Ibni Musa Al-Dabbi Abu Musa Al-Kufi. Al-Dabbi Abu Musa Al-Kufi. Ini akan disebutkan oleh Syekh di bawah itu. Qala dia berkata, Qultu li Anas Ibni Malik. Aku pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, hadithna ma sami'ata min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadithna, sampaikan hadis kepada kami dari apa yang kamu dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, katanya Anas bin Malik, kunna dahulu kami, ini para sahabat, idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, ketika safar, faqulna, maka kami katakan, zalatish syamsu aw lam tazul shalla adh-dhuhra tsumma irtahal. Ah, apakah matahari sudah tergelincir aw lam tazul atau belum tergelincir, shalla adh-dhuhra, beliau mengerjakan salat zuhur, tsumma irtahal, kemudian beliau berangkat safar. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun shahih, rijalu jalus shahih ila al-Mishaj bin Musa wa qad wasaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Dawud wa qala Abu Dawud la ba'sa bihi, sehingga dia dikatakan thiqah, hadisnya sahih. Satu mengatakan thiqah, satu mengatakan la ba'sa bihi, sama-sama pujian, diambil yang paling besar pujiannya, thiqah, disahihkan riwayatnya. Antum kalau melihat dalam Taqribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini buku Rijal terkait dengan Rijal Kutubus Sittah, rawi-rawi buku 6. Di situ beliau mengatakan tentang Mishaj bin Musa ini makbul. Makbul kalau kita lihat dari istilahnya Al-Hafidz, ay intubi wa illa falayin. Rawinya makbul, terima kalau ada yang menguatkan. Kalau tidak ada yang menguatkan, maka dia layin, lembek riwayatnya, ini dhaif. Di sini, Syekh Mukbil menukil Tawfiq bin Ma'in dan Abu Dawud. Maka tambahkan di Taqribut Tahdzib. Rawi ini bukan rawi yang makbul atau layin, tapi rawi yang siqah. Wathaqa bin Ma'in dan Abu Dawud. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa. Siapa namanya? Bin Musarhad. Ini dua, ini nama dan nama bapaknya ini sepakati oleh para ulama. Ada nama kakeknya dan sampai ke atas ada ikhtilaf. Satu-satunya nama rawi dengan nama bapak yang paling aneh ya beliau ini. Musaddad bin Musarhad bin bin siapa? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Muharbal bin Sarandal bin Arandal, itu ada khilaf di kalangan para muhadithin terkait dengan nama mbah-mbahnya. Tapi memang nama yang paling aneh, paling susah di kalangan para rawi. Tayyib, Musaddad bin Musarhad Abu Hasan al-Basri qala akhbarana Yahya. Siapa di sini namanya Yahya? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Syekh Musaddad. Gurunya Musaddad namanya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Beliau termasuk imam Jarawu Ta'dil pada masanya. An Syu'bata. Siapa Syu'bah? Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Orang pertama yang membicarakan para rawi. Dikatakan awwalu man tasadda lil kalami firruwah. Orang pertama yang tampil membicarakan para rawi. Hadza Syu'bah. Yani membicarakan dengan dengan jumlah banyak, sering gitu. Fulan kada, fulan kada, fulan kada. Hadza Syu'bah bin Hajjaj. Diteruskan oleh murid-murid beliau. Kayak Al-Qattan tadi. Yahya bin Sa'd Al-Qattan. Teruskan lagi sama murid-muridnya beliau. Sekretaris Imam Ahmad Ibn Ma'in Al-Madinah dan seterusnya. Ada Syu'bah Ibn Hajjaj. Qala haddathani Hamzatu Al-A'idhi. Disebutkan di bawah itu Hamzah wa Hamzah bin Amr. Di footnote-nya Hamzah bin Amr Al-A'idhi qala Abu Hatim Syekh Wawathaqahu Al-Nasai. Syekh itu lafaz pujian yang paling rendah. Rawinya itu ada yang mengatakan Hasan atau mengatakan Dhaif. Namun di sini disertakan dengan taufiknya An-Nasa'i. Maka yang dipakai ucapannya An-Nasa'i. Maka dia rawi yang thiqah. Wathaqahu An-Nasa'i. Qala rajulun min bani Dhabbah. Al-A'iri al-Dhabbi. Hakata. Qala dia mengatakan samitu Anas bin Malikin yaqul, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan, bila singgah di sebuah tempat, lam yartahil, beliau tidak berangkat meneruskan safarnya, hatta yusalli adh-dhuhra, hingga beliau salat zuhur. Ini hadis menerangkan yang sebelumnya. Faqarlahu rajul, maka ada laki-laki yang bertanya kepada Anas bin Malik, wa in kana bi nisfin nahar, walaupun tengah siang. Qal wa in kana bi nisfin nahar, walaupun pertengahan siang. Artinya dikerjakan di awal waktu ketika matahari masih terik dan siang itu pula beliau berangkat safar. Berangkat safar. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Al hadits akhrajahu An-Nasa'i tab'at Al-Halabi. Fa qala rahimahullahu taala, akhbarana Ubaydullah ibn Sa'id. Ubaydullah ibn Sa'id Al-Yashkuri. Abu Qudamah As-Sarkhasi. Al-Yashkuri Abu Qudamah As-Sarkhasi. Thiqatun ma'mun sunni. Thiqatun ma'mun sunni. Dia thiqah, terpercaya, ma'mun, orang yang amanah, sunni. Dikenal sebagai seorang sunni. Ini istilah sudah lama ya. Di zamannya salaf sudah biasa kata-kata sunni, salaf itu biasa. Enggak cuma zaman sekarang doang. Qala haddathana Yahya bin Sa'id, ini Al-Qattan yang di atas, bihi dengan isyarat yang sama. Wa akhraja Imam Ahmad rahimahullah fa qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Syu'bah bihi. Waqi' adalah Waqi' ibn al-Jarrah, juga imam hadis pada masanya. Sehingga ini hadis sumbernya pada Syu'bah, meriwayatkan dari Syu'bah, Waqi' dan Yahya al-Qattan. Naam, ini satu hadis yang sama menerangkan kepada kita bahwasanya salat zuhur itu hukum asalnya dikerjakan di awal waktu, tepat waktu di awal waktu. Yakni setelah masuk waktunya. Kapan itu? Dengan zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ke arah barat. Dipaham ya? Yang kedua, ini berlaku untuk mukim dan musafir. Ini kan terkait dengan safarnya Rasulullah SAW. Ketika beliau musafir pun juga demikian. Musafir pun sholatnya secara waktu sama dengan mukim. Enggak ada waktu yang berbeda. Sama dengan mukim. Zuhur ketika masuk waktunya, ketika tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi paham ya? Baik. Faedah yang lain dari hadis ini para ulama adalah musafir yang singgah, namanya musafir nazil. Musafir yang singgah ini dianjurkan untuk melakukan jamak takdim. Jamak takdim khususnya ketika sudah masuk waktunya. Ini pada hadis pada lafaz yang kedua itu. Lam yartahil hatta yusalli adh-dhuhra. Itu musafir nazil. Misalkan antum safar ke mana? Safar ke mana ini? Arah utara apa arah tengah apa selatan? Hah? Ah, yang jawab ini orang-orang rindu ini. Hari insyaallah arah tengah. Antum mau ke mana? Hah? Ke Jogja, sudah tengah-tengah wis. Baik, antum berangkat dari sini singgah di Madiun. Ya, sudah siang, sudah terik. Singgah di Madiun. Istirahat segala macam, MCK apa segala macam. Mau zuhur. Tunggu zuhur. Tunggu waktunya zuhur masuk, kerjakan zuhur di awal waktu, jamak dengan asar. Namanya jamak takdim, mendahulukan dua salat di awal waktu. Baru berangkat. Ini yang dimaukan dengan hadis ini. Dipaham ya? Nah, itu ketika nazil. Ketika antum sedang singgah di sebuah tempat, safar nazil. Ketika sudah masuk waktu, salat dulu, baru berangkat. Adapun antum musafir yang sedang berjalan, sedang berkendara, namanya musafir sairun. Kata-kata saro yasiru sairun. Musafir yang sedang jalan. Kalau musafir sedang jalan, maka afdalnya dia melakukan jamak ta'khir di akhir waktunya. Paham ya? Berangkat pagi dari sini ke Jogja. Nanti lagi jalan, masuk waktu zuhur. Teruskan jalannya sampai Jogja. Nanti jamak ta'khir di Yogyakarta. Difahami soal ya? Ya, sampai memperkirakan sampai ke tempat tujuannya itu jamak ta'khir di Yogyakarta. Bahasa itu afdhaliyah. Secara umum dua-duanya boleh. Mau jamak takdim silahkan, mau jamak ta'khir silahkan. Semuanya boleh. Barakallahu fikum. Tetapi dalam keadaan tertentu diafdhalkan salah satunya. Ketika antum misalkan dari rumah, antum masih mukim, berangkatnya setelah masuk waktu sholat, sholat dulu di rumah atau di masjid rumah. Sholat sempurna, jamak dengan asar sempurna, 4-4 baru berangkat. Tapi kalau antum berangkat dari rumah sebelum zuhur, jam 10 pagi barangkali, nah, antum berjalan, diperkirakan sampai tujuan itu adalah asar, jamak ta'khir, karena antum sedang sa'ir, sedang berjalan. Wah, difahami insyaallah ya. Nah, yang mudah saja dikarenakan jamak itu rukhsahnya musafirin. Kalau qasar, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala, bab fi ba'dil ahyan, para sebagian keadaan, atau terkadang, fi ba'dil ahyan, terkadang, la tu'akharu sholatul zuhri, tidak ditunda sholat zuhur itu. Artinya dikerjakan tepat pada waktunya. Auto akharu ta'khiran qalila, atau ditunda tapi sejenak, tidak lama-lama nundanya. Nah, ini hukum asal, ikhwan, seperti yang disebutkan tadi, hukum asal ialah tepat pada waktunya. Untuk zuhur, hukum asalnya tepat pada waktunya, walaupun panas yang terik pada waktunya. Baik, tapi terkadang ada sebuah kondisi yang sangat memberatkan dengan kondisi panas itu. Maka diperbolehkan itu al-ibradu bis-shalah. Tahu ibrad? Dari kata-kata barat. Apa artinya barat? Dingin. Al-ibradu bis-shalah. Yakni menunggu waktu dingin untuk mengerjakan zuhur. Tunda. Sampai menjelang asar. Dikerjakan, tidak lama masuk waktu asar. Terkadang diperbolehkan untuk zuhur. Dikarenakan panas yang amat sangat. Tapi hukum asal apa? Di awal waktu. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ahmad ibn Hanbal wa Musaddad. Al-Matikan sini beliau meriwayatkan dari siapa? Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Al-Syaibani Abu Abdillah. Imam Ahlusunnah pada masanya. Imam Ahmad gurunya Abu Dawud. Barakallahu fikum. Dan memang Abu Dawud rahimahullah ya ikhwan termasuk salah seorang imam hadis pada masanya yang dari Ajam, beliau kan dari Sisistan. Termasuk salah seorang imam ahli hadis pada masanya yang berpegangan dengan Imam Ahmad. Antum tahu pada masa itu adalah ayyamul fitnah. Masa-masa fitnah itu fitnah apa? Khalqul Quran, penguasa punya pemahaman kufur menyatakan Al-Quran dalam makhluk. menguji, mengetes semua ulama. Jadi fitnah besar pada masanya. Baik, ketika itu banyak sekali para thullabul ilmi, para pencari ilmu, para muhaddithin berpegangan dengan Imam Ahmad. Dikarenakan keilmuannya, dikarenakan keimaman beliau dalam perkara sunnah, dan keteguhan beliau dalam memegangi prinsipnya al-sunnah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Itu al-sunnah, pegangi sama beliau. Kisahnya ma'rufah, beliau sampai di penjara, dicambuk dan segala macamnya, rahimahullah. Sehingga Abu Dawud rahimahullah berpegangan dengan Imam Ahmad. Dan dengan sebab itu Allah selamatkan beliau dari fitnah yang ada. Ini dimasukkan dalam pembahasan contoh al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan orang besar kalian, kibarnya kalian. Barakallahu'alaikum. Nah, wa musaddad yang di atas ya. Musaddad bin Musarhad Abu Hasan Basri. Qala akhbarana Abbad ibn Abbad. Disebutkan di bawah sama Syekh. Anda akan sebutkan namanya insyaAllah. Qala akhbarana Muhammad ibn Amr. Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqas al-Layfi. Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqas al-Layfi. Saduqun yahim. Dia rawi yang saduq yahim. Dihasankan hadisnya selama bukan kelemahan atau kesalahan dia. Qala an Sa'id ibn al-Harith al-Ansari. Beliau adalah Sa'id ibn al-Harith al-Ansari al-Madani. Thiqatun. Rawi yang thiqah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kuntu usalli dhuhra. Aku dahulu pernah salat zuhur ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhudhu, maka saya mengambil qabdatan, satu genggam. Minal hasa, dari pasir. Satu genggam pasir saya ambil. Lita beruda fi kafi, supaya dia dingin di telapak tanganku. Diambil satu genggam, dibiarkan dingin di ketangannya. Adu'uha li jabhati, aku retakkan di jidatku, di dahiku. Asjudu alaiha, aku sujud pada pasir tadi. Lishiddatil har, dikarenakan panas yang sangat. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Wa Muhammad ibnu Amr wa ibnu Al-Qamah di atas ya. Wa Abbad bin Abbad yang di atas huwa al-Muhallabi. Beliau adalah Abbad bin Abbad al-Muhallabi, Abu Muawiyah al-Basri. Abu Muawiyah al-Basri thiqatun ربما وهم ثقة ربما وهم ثقة terkadang waham, terkadang salah. Jadi Rojahun Nasai. Nah, sehingga dihasankan dikarenakan Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia saduq. Wallah insyaallah ya. Di sini berarti dari hadis ini ikhwan, Rasulullah SAW mengerjakan zuhur pada awal waktunya. Kenapa? Ada kata-kata syid, panas yang sangat. Ini di awal waktu. Ini menunjukkan apa ya? Hukum asal. Zuhur itu tidak ditunda. Gitu. Kerjakan pada awal waktunya. Kalau mau ditunda jangan lama-lama, sedikit aja. Karena Rasul dan para sahabatnya mengerjakan di awal waktu ketika panas sedang terik. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nah, terkadang diperbolehkan ibrod tadi. Terkadang diperbolehkan ibrod bidhuhur. Menunggu waktu dingin untuk mengerjakan zuhur. Juga terhadap sini pula yukhana fitina azakumullah, dalam kondisi panas yang terik seperti ini, diperbolehkan untuk meletakkan sesuatu yang dingin di jidat. Ini karena pada masa itu masjidnya masih dari pasir, ya belum kayak antum sekarang ini. Jadi panas yang luar biasa. Dan kalau kemudian sujud, teng langsung wah ngelonya cape. Nah, diperbolehkan karena kondisi seperti itu meletakkan di bagian jidat. Di sini apa ini? Ngambil pasir dulu, taruh di mana nih? Di telapak tangan sampai dingin, begitu pas sujud, tempelkan di jidat, sujud. Jadi bisa agak berlama-lama sujudnya, enggak apa namanya tidak menyiksa. Itu boleh. Atau mungkin dengan cara yang lain menggunakan apa ini? Kain. Dia bawa kain khusus, ditaruh di bagian jidatnya, tempat sujudnya itu. Tinggal sujudnya di atas kain tadi. Kalau sekarang apa ini? Sajadah. Labas, dikarenakan kondisi yang sangat panas. Alhamdulillah sekarang kebanyakan sudah menggunakan keramik, granit, karpet, sajadah, sehingga alhamdulillah tidak mengalami seperti itu. Tapi mungkin untuk akan mengalami, mungkin saja misalkan meluber masjidnya gitu ya. Dapat di mana? Di luar sana. Misal Jumatan meluber masjidnya. Iya kan, telat dia datangnya. Dapat paling belakang sana itu. Di mana tuh? Di paving itu. Lumayan untuk kelas hidayu ya. Balik kemarin yang sebelum musim hujan tuh, masih panas-panasnya. Jumatan gitu. Oh, luar biasa ya. Antum taruh jidatnya antum di paving. Teng, jelasin. Wah, kayak di open. Nah, itu diperbolehkan bagi antum untuk apa ini? Kasih alas. Pakai sajadah atau apa begitu, enggak ada masalah. Atau nanti misalkan ketika antum ke tanah suci misalkan, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengalaman yang sering itu di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi lebih gampang. Itu wah berjubel. Masjid yang sebesar itu penuh. Penuh. Yang biasanya softnya agak-agak santai gitu, wah dipres. Telat sedikit, masalah. Antum bakal di luar, di halamannya yang tidak ada apa namanya penutupnya itu. Sudah kayak gitu, nggak bawa sajadah lagi antumnya. Mungkin bayangannya dapat tempat gitu kan? Duh, sudah apa namanya kredit bahasanya, sudah kredit dan bisa ngapa-ngapain. Jadi situ antum harus berdiri. Ya masalah wis. Panasnya itu gak mufakat ya. Sangat panas kalau lagi panasnya ya. Terus lantainya kalau pas ketemu lantai masjid ya dingin. Nah kalau pas itu ketemu di aspal jalan raya, ya Allah sudah ya. Nikmatnya itu jidat. Sudah di apa namanya dipanggang sama matahari, nunggunya berjam-jam. Begitu ya, khatibnya naik, gak lama khutbahnya, tapi nunggunya itu. Barakallah itu. Kira-kira berapa lama nunggunya supaya dapat tempat di Masjidil Haram? Misal azan zuhur jam 12. Misal. Kira-kira antum harus sampai sana jam berapa supaya dapat tempat? Jam berapa? Jam 11, dia bilang. Masya Allah. Antum baru berangkat atau nyampe masjidnya? Nyampe masjid jam 11. Anda selamat mendapatkan halaman. Jangan dibayangkan kayak di sini. Di sana lain ya, Ikhwan. Itu kalau Jumatan itu semuanya datang. Pribuminya yang umroh semua datang sudah. Jam 11 sampai situ. Ya sudah, masalah sudah. Silakan di halaman. Kepengin aman antum jam 10 pagi harus datang. Jadi setengah 10 berangkat dari hotel. Kalau kelasnya antum yang kayak kita-kitanya kan jauh kan hotelnya kan. Jalannya kan lumayan. Setengah 10 berangkat, jam 10 nyampe. Itu masih bisa masuk ke dalam ruangan. Antum tinggal pilih. Pas sedikit, sudah. Masalah. Masya Allah. Nah, gitu ya. Nah, yang seperti itu karena kondisinya demikian diperbolehkan antum meretakkan sesuatu di mana di jidatnya antum ini untuk menghalangi panasnya matahari. Barakallahu Allahu tabaraka wa taala alam bisawab. Antum hafalkan hadis yang kedua ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nakfi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.